Mengapa kita harus hidup dalam kebencian ketika keindahan juga menjadi pilihan? Lantunkan melodi kedamaian, getarkan nadi cinta perdamaian. Runtuhkan keangkuhan di antara kita, kau dan aku. Kita ciptakan dunia dalam harmoni tanpa derita. Lantunkan melodi kedamaian, getarkan nadi cinta berdamai.